tersesatkan aku di hatimu bagai ruang hampa tanpa pintu, sesatkanlah selamanya. Sampai wajahku terus menua, sampai jiwa ku tak lagi muda, namamu akan ku bawa. Sampai nanti aku menutup mata, sampai ufuk barat ciptakan terbitnya. Jadikan aku rumahmu, tempatmu berteduh dan berlabuh. Sandarkan jiwa yang lemah, rebahkan badanmu yang lelah. Ku sambut dengan indah. Tenggelamkan aku di matamu bagai palung dalam tanpa ujung. Tenggelamkan selamanya. Sampai jasad ku menjadi abu, sampai raga ku tak lagi utuh, namamu akan ku bawa. Sampai nanti aku menutup mata, sampai ufuk barat ciptakan terbitnya. Sambut dengan indah.